Lo hai sul disegno. Karena ciptaan Allah, makhluk Allah terbagi menjadi tiga golongan, tiga macam. Yang pertama syarrun mahad, semata-mata di dalamnya ada keburukan, tidak ada kebaikan sedikit pun. Kannari wa iblis bi'tibari zatayhima, seperti neraka, tidak ada kebaikan di neraka. Yang ada adalah siksaan, cacian, kutukan, laknat, saling memaki. Wa iblis, tidak ada kebaikan pada diri iblis. Ya, dinisbatkan kepada zatnya. Amma bi'tibaril hikmati allati khalaqahum Allah min ajriha fahiya khair. Akan tetapi dinisbatkan kepada hikmah Allah menciptakan neraka dan iblis, maka di dalamnya ada kebaikan. Ya, dengan diciptakannya iblis, maka kita tahu, ya, lebih besar mana dosa tidak sholat apa berzina. Nah, dengan diciptakannya iblis, bagaimana sering kita bahas. Begitu juga dengan diciptakannya neraka. Ya, kita bisa tahu hukuman apa bagi orang yang makan riba, bagi orang yang meninggalkan sholat, puasa Ramadan dan seterusnya. Yang kedua, khairun maqam, semata-mata kebaikan, tidak ada keburukan di dalamnya. Dan jannati wal rusuli wal malaika, bagaimana Allah menciptakan surga, tidak ada keburukan di surga. Ya, sifat buruk yang kita alami di dunia seperti lelah, capek, bosan, benci, ya, kotoran, tidak ada di jannah. Tidak ada sengsara. Ya, bosan saja tidak ada, bayangkan. Apalagi menderita sengsara, lapar, haus, bosan saja tidak ada. Ya, tidur tidak ada. Tidur itu kan satu kelemahan. Ya, orang yang tidur berarti lemah. Ya, maka sekuat apapun, sehebat apapun, ketika tidur lemah. Ya, bisa diserang musuh. Gitu. Tidur itu kelemahan. Tentu karena capek, ngantuk. Capek dan ngantuk kan kekurangan. Yang bagus itu apa? Enggak capek, enggak ngantuk, segar. Nah, seger terus, ini berarti kebaikan. Dan itulah di jannah, seger terus. Bagaimana segernya kita ketika bangun tidur, seger, fit, tidak ada kondisi yang kurang sedikit pun. Ya, itulah jannah. Para rasul, para nabi dan rasul, tidak ada keburukan ini. Ya, yang ada kebaikan, amanah, benar, karena maksum terpelihara oleh wahyu. Wal malaikat, tidak ada keburukan pada malaikat. Tidak ada malaikat yang berbuat maksiat. Tidak ada malaikat yang tidak taat. Semua taat kepada Allah. Yes. Sekarang yang ketiga, fihi syar wa khair, ciptaan Allah yang di dalamnya ada keburukan, ada kebaikan. Ya, bercampur antara keburukan dan kebaikan. Seperti apa? Kal insi wal jinni wal hayawan. Manusia. Manusia ada yang baik, ada yang buruk. Ada yang muslim, ada yang non-muslim. Ada yang bertauhid, ada yang berbuat syirik. Ada yang melakukan sunnah, ada yang mengamalkan bid'ah. Begitu juga jin. Jin persis dengan manusia. Kalau manusia ada yang muslim, jin ada yang muslim. Manusia ada yang kafir, jin ada yang kafir. Manusia ada yang berbuat bid'ah, jin ada yang berbuat bid'ah. Dan begitu seterusnya. Hanya satu yang tidak mungkin ada pada diri jin. Apa? Nabi dan Rasul. Seluruh Nabi dan Rasul dari kalangan manusia. Ini pendapat yang rajih. Wal hayawan, hewan. Ya. Jika kita dapati kambing, kita sembelih, kita makan dagingnya, tentu ini kebaikan. Ya. Berbeda ketika kita mendapatkan ular, jengking, terkena bisanya, ini kebaikan. Gitu ya. Wa anta innama tasta'idu min syarri ma fihi syarr. Dan engkau atau kita semua memohon perlindungan dari keburukan apa yang di dalamnya ada keburukan. Kita tidak tahu kan apakah ini buruk atau baik, kan kita tidak tahu. Apakah ini mendatangkan kebaikan atau keburukan, kita tidak tahu. Maka cukup kita katakan min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimah Allah yang sempurna dari keburukan yang telah Allah ciptakan. Apapun dia, mungkin jin, mungkin hewan, mungkin manusia. Ya. Wa qawluhu lam yadhurruhu syai'. Dia tidak akan dimudharatkan, dia tidak akan mendapatkan keburukan dari apapun. Kalau dia mengucapkan doa tadi. Dia mengatakan nakiratun fi siyakin nafyi. Bentuknya adalah nakirah. Syai' di sini bentuknya nakirah. Siyaknya nafi. Susunannya nafi. Lam yadurruhu. Dia tidak akan dimudharatkan. Dia tidak akan disengsarakan, dia tidak akan disakiti oleh apapun. Ya, batu fidul umum. Sama seperti tadi, nakirah dalam siyak syarat itu bermakna umum, maka nakirah dalam siyak nafi juga berfaedah umum, menunjukkan umum, berarti semua. Ya, min syarri kulli dzar, dari keburukan apapun yang mempunyai, yang di dalamnya ada keburukan, minal jin wal insi wa ghairihim. Ya, mungkin dari jenis jin, mungkin dari jenis manusia dan lain-lain. Hewan dan seterusnya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Maka di awal kita bahas tadi, dia tidak akan kesurupan jin, dia tidak akan tersengat binatang berbisa, dia tidak akan terpukul oleh manusia, dia tidak akan didolimi oleh seseorang. Ya, karena ini berfaedah umum. Lianna hadza khabar la yumkinu ayyahtalifa makbarahu. Karena ini adalah khabar. Khabar yang tentu khabar ini benar, karena khabar ini datang dari Allah, datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, as-sadiqul masduq, yang selalu benar dan yang selalu dibenarkan. Ya. Lakin in takhallaf wa huwa liwujudi mani' la likusuri sabab. Ya, seperti tadi. Kalau ternyata bertentangan, kalau ternyata sudah baca itu tetapi disengat kalajengking juga atau dipukul orang juga, bahkan dia kesurupan padahal sudah baca doa itu, maka bahwa liwujudi mawani, ada mawani, ada penghalang. Bukan kalimat itu batil, bukan khabar itu batil, tidak, ada penghalang. Ya. Nah, maka seperti tadi, para sahabat tidak pernah meruqyah dan tidak sembuh. Karena tidak ada penghalang. Tauhidnya para sahabat, ya, qanaahnya, zuhudnya, ilmunya para sahabat, maka menyebabkan ketika para sahabat membacakan ruqyah maka sembuh. Begitu juga para ahli. Maka jika kita meruqyah dan tidak sembuh, bertaubatlah. Ya, bertaubatlah. Dan ini barangkali peringatan dari Allah, ada kesalahan pada diri kita. Ya, ada dosa-dosa yang ada pada diri kita. Tauhid kita belum bersih. Masih tercampur dengan syirik dan seterusnya. Ya. Ya. Enggak, itu lain. Ini penyakit. Ya, penyakit. Ini ruqyah, ya. Artinya dari peristiwa madu ini Ibnu Qayyim membawakan fawaid ada dosis. Ya, ada dosis yang harus ditambah. Kenapa Nabi mengatakan minum lagi dan tidak sembuh? Ini faedahnya apa? Fawaidnya apa? Bahwa penyakit yang parah obatnya harus lebih banyak. Ini fawaid yang dikeluarkan di antaranya oleh Ibnu Qayyim dalam Ibn Nubar. Ya, bukan berarti bahwa ini sahabat yang tidak mempan dengan obat dari Nabi. Gitu ya. Ada dosis. Maka Nabi mengatakan perutmu yang parah yang dimaksud besar penyakit. Semakin besar, semakin parah penyakit, tentu obat yang diberikan harus semakin banyak. Ya, iya dosisnya ditambah. Dan faedah ini kan diakui oleh para kemudian beliau membawakan contoh. Ya. Qira'atul Fatihati 'alal mardha shifa. Membaca Al-Fatihah di hadapan orang yang sakit ini adalah obat. Penyembuh. Ya, wa yaqra'uha ba'dun nasi wa la yashfal marid. Lalu sebagian orang membacakan surat Al-Fatihah di depan orang yang sakit dan ternyata tidak mati sakit. Ya, walaysa dzalika quturan fis sabab. Ini bukan berarti sebab itu salah, bahwa tidak benar sebab ini. Ya, bukan, tapi bal liwujudi mani baina sabab wa atharihi. Tetapi ada penghalang antara sebab dengan musababnya, antara sebab dengan asarnya ada penghalang. Ya. Ya. Iya, di depannya. Oh enggak, di depan. Karena bacaan itu, ruqyah itu ya didengar oleh yang diruqyah. Gitu. Di hadapannya. Bukan di tempat jauh lalu dikirimkan lewat air di gelas. Ya. Bagaimana yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di negeri kita ini. Ya, kalau sakit minta air kepada Pak Kiai. Lalu dibacakan dari jauh, tidak. Jadi di depan. Ya. Dan ini pun kita usahakan, karena kita sudah baca hadis tentang 70.000, Jangan meminta. Sebab kalau meminta berisiko besar. Dia keluar dari 70.000 yang akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa di rugi. Maka jangan minta. Oleh karena itu para imam menasihati, jika saudaramu kesurupan atau sakit, panas, tersengat binatang berbisa, maka ruqyahlah sebelum diminta. Ruqyahlah sebelum diminta. Sebab kalau dia sampai meminta dia keluar dari sini. Ya. Iya, seperti itu. Kecuali kalau ada kelainan di telinganya. Bisa. Oh, bisa ya. Karena yang dimaksud itu kan di hadapannya. Ya. Di hadapannya. Dalam keadaan terjaga atau dalam keadaan umumnya dalam keadaan terjaga. Ya. Maka di sini disebutkan, ya. Satu lagi ini contohnya, ya. At-tasmiyah indal jima', membaca kalimat Allah berdoa sebelum jima'. Ya, fa innaha tamna'u dharar syaitan lil walad. Ini bisa menghalangi syaitan untuk mencelakai anak. Ya, Muhammad jadi syaitan, ya Allah jauhkanlah syaitan dari kami dan jauhkanlah syaitan dari apa yang akan Engkau berikan kepada kami, yang dimaksud anak kami. Maka kata Nabi, jika dari jima itu terlahir anak, maka anak ini tidak akan bisa dimudharatkan oleh syaitan sama sekali. Tidak mungkin bisa dicelakai oleh syaitan sama sekali. Wa qad tujadu tasmiyatu wa yadurru syaitan al-walad. Dan dijumpai ada anak yang lahir dari persetubuhan yang mengucapkan doa tadi, tapi ternyata anak itu dimudharatkan oleh syaitan, mungkin kesurupan, mungkin ini dan itu. Ya, maka ini ada mawani, ada penghalang. Gitu. Bukan sabda Nabi ini keliru. Bukan sebab ini batal. Ya, tapi ada penghalang. Nah, maka beliau mengatakan, wa 'alaika an taftisha ma huwa al-mani'. Maka wajib atasmu, wajib atasmu untuk mencari, menyelidiki, memeriksa apa kira-kira penghalangnya itu. Nah, ya. Maka ada kalanya kita belum bersih tauhid kita, masih tercampur dengan syirik, banyak berbuat maksiat, berbuat bid'ah dan seterusnya. Ya. Lalu beliau membawakan perkataan Imam Fathir Al-Qurtubi. Ya, beliau mengatakan wa qad jarabtu dhalik. Aku tajrib, aku coba itu, ya. Aku mencoba itu. Gitu. Hatta inni nasitu dhata yaum. Hingga pada satu hari aku lupa doa itu. Tidak mengucapkan a'udzu bi kalimatillah, ya. Ini beliau membahas dalil bahwa ada seorang sahabat yang terkena sesuatu. Lalu Nabi mengatakan, coba tadi sebelum engkau singgah di tempat itu, engkau mengucapkan a'udzu bi kalimatillah tsamati. Ini saya engkau tidak akan terkena keburukan seperti tadi. Lalu kata Imam Al-Qurtubi, aku coba itu. Aku mempraktekkan, aku merasakan sendiri. Pada satu ketika aku lupa tidak membaca doa itu. Ya. Fadakhaltu manzili, aku masuk rumahku atau aku masuk ke tempatku, walam aqul dzalik, tidak mengucapkan hal itu, tidak mengucapkan doa itu. Faladaghatni aqra. Lalu aku tersengat kala jengki. Ya, nah, ini satu contoh. Gitu. Nah, karena itu kita harus memperhatikan itu. Ya, jika kita menempati satu tempat, bacalah doa. Ya, Allah. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Kan makhluk Allah itu banyak, termasuk malaikat dan tadi tapi dalam Al-Quran itu yang tekankan bahwa Allah tidak akan menciptakan lagi malaikat itu terlalu berubah dan terpagi dari manusia. Ya, karena hanya jin dan manusia yang mukallaf, hewan, tumbuhan, gunung, langit, bumi, laut dan seterusnya tidak mukallaf. Dan Allah berfirman, aku tawarkan amanah ini kepada langit, bumi, gunung, ya. Mereka semua enggak. Lalu ditawarkan kepada manusia, manusia sanggup. Ya, jadi maksud manusia dari jin. Daruman jahula, manusia memang zalim, memang jahil. Gitu. Maka yang disuruh menyembah Allah, yang disuruh beribadah kepada Allah hanya dua, yaitu manusia dan jin. Gitu. Maka hewan tidak, tidak ada kewajiban bagi hewan terhadap Allah. Maka hewan apapun yang dilakukan oleh hewan, maka tidak mendatangkan pahala dan dosa. Tidak ada pahala, tidak ada dosa, tidak ada surga, tidak ada neraka bagi para hewan. Adapun malaikat semuanya taat kepada Allah. Ya, semuanya taat kepada Allah. Maka tidak ada satupun malaikat yang bermaksiat. Oleh karena itu Allah hanya mengatakan jin dan manusia. Berarti segala makhluk Ya, tidak. Tidak. Kalau sahabat seperti ini itu maksudnya yang bertakwa itu dari mulia daripada kemarin. Ada orang yang berbuat yang benar. Iya, mereka ini ada khilaf. Bagaimana lebih utama mana antara malaikat dengan manusia? Ini ada khilaf. Pendapat yang mengatakan bahwa manusia yang bertakwa, yang beriman lebih mulia daripada malaikat, ini lebih kepada dalil yang kurang qat'i. Misalnya ucapan tadi. Ya jelas lebih mulia manusia yang bertakwa karena apa? Karena dia diberi nafsu, kok bisa mengendalikan. Adapun malaikat wajar mereka taat karena tidak diberi nafsu. Ya, ini kurang qat'i. Adapun yang berpendapat bahwa malaikat lebih mulia daripada manusia, maka sabda Nabi alaihissalatu wassalam, ya, hadis qudsi, siapa yang mengagungkan aku di hadapan para pembesar, para malak, ya, maka aku agungkan dia, aku sebut namanya di hadapan makhluk yang lebih mulia dari mereka. Siapa yang dimaksud? Malaikat. Ya, nah, disebutkan lebih mulia dari Allah. Pemerintah boleh membuat aturan yang belum ditentukan dengan saya. Bagaimana dengan hukum pajak? Orang-orang yang menjalankannya karena taat kepada pemerintah. Kan sudah ada. Sudah ada pengharaman. Yang dimaksud tadi tidak diharamkan, tidak diwajibkan. Seperti saya contohkan tadi, hukuman apa bagi pengedar narkoba? Al-Quran tidak menentukan, hadis tidak menentukan. Maka pemerintah boleh menetapkan hukuman sesuai dengan ra'yunya. Gitu. Adapun yang jelas haram, berarti Al-Quran dan Sunnah sudah menetapkan. Gitu ya. Apakah doa itu ditentukan bilangannya dalam pengucapan satu kali, tiga kali dan seterusnya? Diulang boleh, dan Nabi sering berdoa dengan diulang-ulang. Ya, yeah, boleh sekali. Ya, yeah. Kalau doa ibadah ya, doa kan ada dua, doa ibadah dan doa masalah. Kalau doa ibadah harus dengan bahasa yang Nabi ajarkan, tentu bahasa Arab. Bukan hanya sekedar bahasa Arab. Dengan lafaz yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Ya, tidak boleh kita ubah dengan lafaz kita. Walaupun maksudnya sama. Ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah. Ya, kita ganti. Ya, Allahumma kita ganti dengan ya Rabb, enggak boleh. Enggak boleh, karena ini doa ibadah. Adapun doa masalah boleh dengan bahasa apa saja. Doa permintaan. Apakah maulid di kalangan ulama terjadi khilaf? Saya pernah membaca di buku karangan Syekh Kaban bahwa Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim membolehkan. Ya, apa ini dusta? Ya, dusta yang sangat besar. Ya, besar sekali. Ya, ditertawakan oleh orang yang membaca majmu' fatawa yaqtidu siratal mustaqim i'lamul muwaqi'in zadul ma'ad. Ya, ini saksi yang sangat-sangat akurat bahwa beliau berdua mengharamkan, membid'ahkan, membatilkan maulid. Ya, sangat-sangat jelas. Tidak ada khilaf bainal ulama. Ya. Ulama yang dimaksud adalah al-ulama rabbani, seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Bahwa maulid adalah bid'ah. Jin Islam masuk neraka atau masuk surga? Kalau yang dimaksud kekal di neraka Tentu tidak. Ya. Apakah jin muslim mungkin masuk neraka dulu? Mungkin. Sekarang manusia muslim, apakah ada yang masuk neraka dulu? Banyak. Jin apalagi. Ya. Maka keadaan jin sama dengan manusia, ada yang kekal di neraka, ada yang tidak kekal di neraka. Ada yang langsung masuk surga. Ya. Berapa hari jarak 3 kali suci? Saya pernah bertanya kepada seorang ustaz, 3 bulan atau 3 bulan. Iya, 3 kali suci. 3 kali suci mungkin bisa, kalau normal tidak mungkin 1 bulan ya. Umumnya wanita haid itu kan sebulan sekali. Berarti sucinya itu ya 1 bulan. Suci itu yang dimaksud antara haid dengan haid, itu suci. Ya. Nah, ketika dalam keadaan suci yang belum dijima, itu jatuh talak. Jatuh talak. Kemudian haid dihitung 1. Kemudian suci lagi, kemudian haid dihitung 2. Kemudian suci dihitung 3. Haid selesai. 3 kali kurung. 3 kali. Ya. Ya. Iya, pelanggaran saya dosa, dosa besar, haram. Saya tidak tahu adanya kifar. Ya, hanya khilaf bainal ulama, sahkah nikah ini? Yang rajih tidak sah karena telah melanggar syariat. Ada hak seseorang yang dia zalimi. Karena perempuan yang berada dalam masa idah, maka siapakah yang paling berhak terhadap perempuan itu? Mantan suaminya. Ya, mantan suaminya yang masih ke rumah. Maka sering kita bahas bahwa setelah menjatuhkan talak, maka suami istri itu harus masih ke rumah sampai masa idah. Ya. Masih persis seperti suami istri. Makannya, minumnya, nafkahnya si istri masih kewajiban suami. Maka si istri ini jangan keluar rumah, jangan berhias dan seterusnya. Dalam ya jelas ya, tidak sama ya, dan bahkan pakai hijab, pakai jilbab ya, ini pendapat yang lebih kuat ya, pakai jilbab karena sudah bukan istrinya, sudah tidak halal ya. Kalau ini dilakukan insyaallah taala sedikit sekali perceraian, karena 3 bulan 4 bulan kan bukan waktu sebentar untuk berpikir ulang ya, untuk berpikir ulang ya. Melihat ya, ketemu ya, ada sesuatu ya, lalu bertemu saudaranya, ngobrol ya, ini ada melihat anak gitu. Besar kemungkinan rujuk lagi, karena memang maksud syariat diadakannya masa idah agar kembali lah, agar kembali lah, karena memang perceraian ini tidak disukai. Ya. Terjadi talak kemudian haidnya nggak normal, misalnya 2 bulan sekali, bagaimana? Iya, karena salah satu kuru ini adalah luas. Ya, tiga kali suci ini adalah satu ketentuan yang memang suci. Maka ya bisa seperti ini, bisa menjadi panjang. Ya, bisa menjadi panjang. Ya, kecuali kalau memang sangat-sangat tidak normal atau bahkan tidak pernah haid untuk jangka sekian tahun misalnya, maka dikembalikan ke kaidah asal ya, diperkirakan sebulan kali 3 kali berarti 3 bulan, karena tidak mungkin untuk menunggu dalam jangka waktu yang belum diketahui ya. Adapun cuma 2 bulan atau 3 bulan ini masih bisa. Bolehkah kita menerima hadiah berupa uang dari perusahaan komer atau judi? Allah ma'alam kalau perusahaannya, karena tentu tidak bisa di samakan dengan apa yang terjadi pada diri perorangan. Kalau perorangan maka halal, ya. Artinya ada orang yang kerja di perusahaan komers, ya, atau kerja di perusahaan ribawi, atau dia pelacur, atau dia pencopet. Tidak ada hasil dari dia kecuali mencopet lalu memberikan uang kepada kita. Terima jawab. Nah, terima. Terima, ya. Dengan dalil bahwa Nabi pernah diundang makan di seorang wanita Yahudi. Dan kata Nabi, orang Yahudi itu kasabnya usahanya adalah riba. Berarti besar kemungkinan makanan yang disuguhkan kepada Nabi alaihi salatu wasallam adalah hasil riba. Tetapi ini kemungkinan saja. Gitu ya. Tidak kepastian. Oleh karena itu, Ibnu Abbas menafsirkan haramnya buat mereka, halalnya buat kita yang diberi hadiah. Gitu. Kecuali yang pasti. Ya. Tadi saya nyopet dapat 100 ribu, ini buat kamu 20 ribu. Ya. Halal haram. Tentu haram. Sudah jelas. Jelas. Ya. Tapi hanya dugaan saja, maka tidak. Dia tahu itu pencopet. Ya seperti tadi. Apalagi buat bayar, orang diberi saja halal. Apalagi ini pertukaran, ya. Lebih jelas lagi. Diberikan lebih berat lagi itu diberi. Ini tidak diberi, tukar menukar. Masalah uangnya hasil nyopet, hasil melacur dan seterusnya kan bukan urusan kita. Kita jual barang, dia beli. Gitu. Sedekah bisa mengobati penyakit dan salah satu kunci pembuka rezeki. Rezeki tersebut apakah juga termasuk untuk mendapatkan anak? Berapa persen dari harta yang dimiliki yang harus disedekahkan? Kalau sedekah yang dimaksud sedekah tatawu bukan zakat, maka tidak ada persentase. Mau 50%, mau 60%, bahkan Abu Bakar pernah mensedekahkan 100% seluruh hartanya. Umar dan Utsman 50% separuh hartanya. Kalau yang dimaksud sedekah tatawu. Tapi kalau yang dimaksud zakat yang sudah ditetapkan oleh syariat, maka dia adalah 2,5%. 2,5%. Gitu. Adapun yang dimaksud rezeki di sini adalah rezeki secara apa yang Allah firmankan, satu butir menumbuh yang engkau infakkan bisa menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai menumbuhkan 100 butir. Berarti satu butir menjadi 700 butir. Berarti uang menghasilkan uang, emas menghasilkan emas. Ya, tidak dikatakan sedapa uang menghasilkan anak. Adapun dengan kita banyak sedekah, apalagi sedekah kita termasuk amal yang istimewa, sebagaimana yang dilakukan seorang majikan kepada buruhnya itu yang sangat terkenal itu, yang terjebak dalam gua itu, lalu antum bertawassul, ya Allah, aku pernah bersedekah begini begini begini. Kalau apa yang engkau lakukan itu ikhlas karena engkau, ya Allah, engkau meridhoi, ya Allah, maka berikanlah kepada aku anak. Ya, berikanlah kepadaku anak. Tapi asbabnya harus antum jalani. Antum nikah, punya istri. Enggak nikah minta anak, ya miskin. Itu ya. Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri. Wa'alaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.